untuk mengungkapkan isi hatiku. Jangan kau berdiam dan menunggu cinta yang datang menghampirimu. Jika kau hanya berdiam diri, hanya rasa sesal yang akan kau rasakan nanti. Tunjukkanlah rasa cintamu, coba buat mereka tahu betapa indahnya dunia bila engkau sedang jatuh cinta. I feel so